Surah Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr. Sad. Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Wa'ajibu anja'ahum munzirun minhum. Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah tukang sihir yang banyak berdusta. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Wanṭalaqal mala'u minhum an imshū waṣbirū 'alā ālihatikum inna hādhā la shay'un yurād. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama terakhir. Ini tidak lain, hanyalah dusta yang diada-adakan. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Mereka kelompok bala tentara yang besar yang di sana, yang akan dikalahkan. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Dan begitu juga Thamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu, menentang Rasul-Rasul. In kullun illa kadzdzabar rusula fahaqqa 'iqab. Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul. Maka pantas mereka merasakan azabku. Wa ma yanzuru haula'i

dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Dan kami tundukkan baginya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya ke mana saja yang dia kehendaki. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. Dan kami tundukkan pula baginya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan setan yang lain, yang terikat dalam belenggu. هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Dan sungguh Sulaiman mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Wadhkur 'abdana ayyub idznada rabbahu an مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Dan ingatlah hamba kami Ayub ketika dia berseru kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. Allah berfirman, Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dan kami anugerahkan bagi Ayub dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Wa khudh bi yadika dhirfan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapati Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar. Sungguh, kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepada mereka, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Wa dhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa' dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik. Jannati 'adnin muftahatan lahumul abwab.